nyalami tembelek kula 1 juta. Gus, kula lagi kepen waras, kepen ngaturi dhuwit jenengan 1 juta. Terus ra tak tampa. Ora-ora cung, aku mau ngenapa dhuwit haram. Bareng balik, beneran tak nggo tombok meneh kan malah repot kan. Lah sing biasa nglonte misale 1 juta tampok beneran rasido, kena tak nggo tuku neh. Nah, malah repot to. Wis tampa wae. Tawakno Mustofa anak ra gelem tak ana ruhin, gak gelem neh wis nggo bangun jembatan wis ben wis. Wis pokoke wis penting aja mlebu wetengmu, sarane ulama-ulama dulu gitu. Kamu nyita itu pakai hukum fikih supaya enggak dipakai orang dolim. Saya ulang lagi, kamu nyita itu niati supaya enggak dipakai dolim lagi. Tapi jangan kamu makan karena kamu takut kemasukan harta nopo haram. Pun niku penak. Jadi sebetulnya kalau betul misalnya ada bandar narkoba memberi uang ke orang kiai atau ke polisi itu boleh nerima. Tapi nerimane diniati menyita supaya ini enggak ada di siklus kekuatan kefasikan. Tentu nanti ada aturannya, misalnya di kepolisian dilaporkan KPK, kalau kiai mungkin dipakai amal baik. Tapi hukum tetap berjalan. Tapi kalau jodharani terus haram, nah darani haram berarti kamu membiarkan orang fasik tetap menguasai aset. Paham ya? Mulane ibuke Nabi Musa dikei 1 dinar sangka Firaun ditompo. Karena dengan dipakai ibunya Nabi Musa digo wong saleh mesti kegunaannya juga saleh. Tapi kalau dikembalikan, nanti berarti dimiliki orang dolim lagi, pasti kegunaannya juga kezoliman. Faham sih kalau maksudnya? Ini dari Imam Suyuti, wa akhodat ha, kenapa ibunya sinten Musa menerima upah dari keluarga Fir'aun, padahal upah ini pasti dari aset keharaman. Mergoli annaha malu harobiin, karena itu donyane wong kafir harbi. Kalau dikembalikan berarti menjadi aset atau kekuatan keharobian, kekuatan kefasikan. Jangan paling angel ini bab-bab mana kita itu duwe nafsu. Kita itu paling repot mari duwe nafsu. Kumpul wong ayu sahwat, kumpul wong elek ngenyek, jangan repot manusia. Dosa tok. Ya padha gedene. Kowe sahwat mek wong ora bojomu ya dosa tenan. Kowe ngenyek wong untune metu ya dosa tenan. Ya repot. Kumpul wong sugih ke tomak ya dosa, kumpul wong cilik nyepelekno dosa. Sedengan kumpul ruhen ora dosa ngono, ya ora gedhe, ora cilik. Ditomaki ora di dhuwit darani melarat awake lemu. Dadi sah, dadi wis. Niku mboten enten dosane blas niku wis aman, pokoke niku aman. Ngono mun kula pikir, nek kancane Mustofa cek rawan dosa. Wong ketemu semangat ngenyek. Dadi wis menarik kok kudu jane iku. Iku rawan dosa ngoten. Dadi ketemu wong sing semangat. Secara Jawa lahirnya gak dikalungi napa? Usus. Jadi wong Jawa nak lahirnya dikalungi usus ben anger wong napa? Seneng, anger gak kebulet. Iku hebat Imam Suyuti. Dadi dianalisis kenapa menjadi halal karena li annaha malu napa? Harobiyin. Terus cerita kedua misalnya Nabi Ibrahim. Kabeh nabi ku ana khilaf. Ning rungokno tenan nggih, kula nembe tertarik ngendikan fikih sing nate didhawuhna para ulama-ulama. Imam Bukhari niku gadah bab ning akhir kitab Bukhari, jenenge Kitabul Khilaf. Napa Kitabul Khilaf? Khilaf iku rekayasa hukum. Nggih khilaf niku. Apakah khilaf itu boleh? Jawabnya Imam Bukhari, kowe ora usah takok oleh ta ora, kowe tak critani ngono wae. Mungkin orang iso nganalisis itu tuh karena manusia punya nafsu tapi ya duwe kecerdasan. Jare sapa bodoni nabi atau bodoni? Nabi Ibrahim nggih bodoni, gak bodoni ya repot. Ana raja ning kawasan Palestina, niku raja maniak perempuan, angger wong ayu ditangkep. Orang ngono tok kirim mata-mata khusus ngawasi wong ayu sing melintas ning daerah kerajaane dene. Nek elek kon ngembarno, nek ayu kon nangkep. Wis kondang to mulai dhisik iku wong maniak perempuan nggih kata. Suatu saat Nabi Ibrahim liwat ambek Sarah. Sarah ku ayune ra karuan. Ayu-ayune wong Palestina nggih Sarah niku. Mergo mulai riyen jan Allah di sunnah Nabi ku mesti bojone ayu. Terus kiai bebo niru, tapi ya kadang ana sing kesampaian ana sing ora. Tapi nggih dadi ku kowe nek dadi kiai ku ya sakjane cara sunnah iku bojone ayu kan. Sakjane tapi ku hukum ya. Hukum iku ya kalah mek takdir, paham. Hukum kalah mek takdir. Ya mok sakjane ngono. Sarah iku ayu-ayune wong. Wah, pengawale seneng mergo berhasil ngentukno raja, wong wedok napa? Ayu, bareng lapor raja, laqad marrat fi mulkika imra'atun hiya min ahsanin nisa. Niki melintas seorang perempuan yang tercantik sih. Tangkep. Nang tangkep Nabi Ibrahim diceluk takoki mbek rajane. Man hiya, dia itu siapa? Ibrahim wis pinter. Wong nabi mesti cerdas. Nak muni bojone mesti dipateni karena problem wong cantik itu pasti nak di bojo, bojone iku problem. Makanya mesti nak aku bojone dipateni pinter. Hiya ukhti iku dulurku. Oh dihormati mergo didulur ayu. Wong nak didulur ayu mesti dihormati. Sarah protes. Nabi jadi bodoh nih. Jadi pas omong-omongan loro kuwi ku nabi kok. Bodoh nih ora. Fa wa ma'ala wajil ardi man aslama ghairi wa ghairuki sak donya sing Islam aku mbek kowe tok fa anti ukhti fil Islam kowe iku dulurku ning Islam tapi tetep bodhone dene muni dulurku dihormati Nabi Ibrahim mergo didulur ayo bareng Sarah pe dikeloni raja wau njenjen keramat terus salat tiap ape menyentuh niku tangane raja jimpe sampai berkali-kali. Lah raja iki seraja geblek tenan. Bareng berkali-kali reso menyentuh Sarah terus tangane jimpe salak iku jimpe. Oleh nyimpulo kok ngene mbek pengawale. Pengawale edan setan mbok terno aku. Boleh nyimpulo ora wernene ora roh kramat ora roh mukjizat iku setan kok mbok. Wis bebas bebas. Bareng bebas malah Sarah iku dikeki Hajar sebagai kompensasi ini dikeki sinten? Dikeki sinten? Hajar. Ya wis. Saiki pertanyaan ini, kudu ditompo. Nak ra ditompo berarti Hajar kekembali didikan ala kafir. Nak ditompo dididik ala Ibrahim. Paham kan ya, nek ana wong rada ayu seneng kowe kudu mbok tompo. Nak kafir ya, fargo nak ora mbok tompo dadi tetep kafir. Tapi nak mbok tompo nasibe luwe elek. Ya wajib mbok tolak. Mergo zaman ora mbok bojo apik, mbok bojo tak bah. Eleh, ya sekolah ngono hukum itu ya. Faham tak maksud itu? Ya, faham ya. Lu tenang ini hukum ya. Ya mulanya, ya ada cerita. Jadi Nabi itu ya kadang bodoni. Tapi bodoni ini Nabi itu mimbabi hasanatil abror sayiatul mukarrabi. Nah perlu bodoni ya bodoni. Tapi bodoni pinter wow. Ya. Terus ada ulama darani hakikatnya itu orang bodoni tapi tauriah. Tauriah itu melafatkan satu kalimat yang bias yang lawan bicaranya mengira iya padahal tidak. Lha iku koyo wau wahum lahu nasihun. Dulure Nabi Musa iku ditakoki, "Lho kowe kok kenal? Kok iso milihno cah wedok sing kenek utawa sing dicocoki susune mbek sinten? Musa. Jangan-jangan kowe iku keluargane wong wedok iku." Sakhire dekne maksude lahu iku orang itu pada keluarga Firaun loyal. Dadi dekne maknani lahu iku kepada raja, faham ya? Orang kok lahu kepadamu Musa, padahal pertama maksudnya lahu ya Musa. Orang itu pasti punya niat baik lahu maring Musa. Bareng, kok kamu tahu kalau dia punya niat baik sama Musa? Jangan-jangan kamu keluarganya. Ndak lahu maknane uning raja, lamelane kaya kowe muni saya mencintai dia. Wong wit bojom curiga, dia iku sapa? Padahal pertama dia iku maknane cah wedok. Mustafa mertau dia itu sopo, Allah maksud. Mereka dia itu, mereka nak wong wedok masalah kan, terus menculot. Sopo maksud tu? Ya maksudnya dia. Dah aku mulai dicek, aku sudah pinter bodoni aku menjadi kuno. Gaya jadi bodoni aku nopo. Lah bodoni saya ngelak, aku nak ngakali pangeran. Iku mau wong Yahudi dilarang berburu dino setu. Akhirnya ndek ning gawe jebakan jaring dina Jumat. Anggere iwak wis mlebu ra iso bali. Jupuke dina Ahad. Dadi gawene Jumat. Ora jupuk Ahad. Sementing ora setu. Nah, pangeran dijak khilah-khilahan tuku. Nah, pangeran tetep ra gelem diakali ra gelem. Tapi nek padha menusane oleh akal-akalan oleh asal mas maslahat. Jadi oleh misalnya wong nyangka Mustafa wali bendo takzim. Daripada disangka wong elek kowe seudon atok nyangka wali. Tapi nek nyangka wali keduren ya wis keberatan ya pokoke ora ngono ora ngene penting ndadekno wong napa husnuzon. Melancar wong kuno kan ngono jogeman nyepelekno pengemis iki sowe Nabi Khidir. Sakjane lak Nabi Khidir. Wong kok nasihat yang kuno-kuno ono jogeman kenyek pengemis nak menawi ku wali atau nabi. Sakake mek nabi Khidir was ini. Tapi barokah fahami ku nak ono wong pengemis wong terus ra nyepelek nomor go wedi nak nabi Khidir. Lah nabi Khidir gak dhuwit 200 rupiah apa. Tapi lumayan niku ketimbang muni elek terus nyepelekno. Wah. Wow. Ya wis ngono akal-akalane wali-wali dhisik wis ngono. Tapi ku akal-akalan apik. Ya wis ngono mulai dhisik ku wong kudu nganggo akal. Mulane anggere wong khusyuk ora pati dhe akal. Wong kudu beling sithik-sithik. Mulane ulama mesti ana belinge mergo diwarai khilah. Diwarai napa? Khilah. Khilah ku akal. Kabeh nabi yo ngakali nak ngadepi wong kafir.